Oke lah kalau gitu langsung kita persembahkan dan kita panggil kali ini bersama ada Novi Andarista. And I hope kita bermain bersama Song the Sip, emang sip. Mungkin sekarang kau tak melupakanku, dan mungkin sekarang kau tak jauh di sana, tetapi di sini ku merindukanmu. Bagi kita santet Arifin Warkali Novis, terima kasih Dol Risto Plankton Boxing Arifin Warkali dan Rek Jack Romantis Teguh Domestik Joko Domestik Bung Rusmani harus dong terima kasih. Mas Kareng juga terima kasih. Selamat siang Mas Kareng. Arifin Lorkali, yes. Ganas Pati, Ornek CT Ganas Pati. CBK, bangun CBK, goyang lagi semuanya. Novi Andarista, I hope you get married, ya. Yeah?